Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatullahi wa salamu ala habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna fi hadhil lailatil mubarakati ala dhikrika wa syukrika wa khusni ibadatika. Wa'inna ya Rabbana ala tarki ma'asyatika. Wa'inna ya Rabbana ala ta'atika. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana barik lana fi kulubina, wa barik lana fi atsadina, wa barik lana fi amwalina, wa barik lana fi awladina, wa barik lana fi buyutina, wa barik lana fi mazari'ina, وبارك لنا في شوارعنا وبارك لنا في أسواقنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Seperti inilah yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Berada di malam nisfu Sya'ban. Dan itu karena menjalankan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghidupkan malam-malam ini dengan macam-macam kebaikan. Disebutkan dalam banyak riwayat hadis, bahasanya termasuk di antaranya hadis sahih, innallaha yattali'u fi lailatin nisfi min sya'ban wa yaghfiru jami'a khalqihi illa limusyrikin aw musyahin. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu akan melihat hamba-hambanya dan akan memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Dan Allah mengampuni semuanya kecuali mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian orang musyahin, orang yang punya kebencian, permusuhan dengan sesama. Yang punya kebencian dan permusuhan kepada sesama tidak akan mendapatkan pengampunan di saat Allah membagi-bagikan pengampunan khususnya seperti di malam ini. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghidupkan malam ini dengan beribadah. Kemudian juga sebisa mungkin untuk bisa berpuasa di siang harinya. Dan sudah pernah kami jelaskan bahwasanya puasa di bulan Sya'ban secara utuh, secara umum adalah sunnah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullah. Nabi pernah berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Jika bulan Sya'ban boleh kita berpuasa semuanya, bahkan Nabi pernah memberikan contoh. Maka di malam di pertengahan nisfu Sya'ban adalah juga termasuk hari yang boleh kita berpuasa. Bahkan ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kita secara khusus di siang harinya untuk itu. Kemudian di malam harinya untuk kita memohon kepada Allah karena apa? Allah menyeru. Nah ini, kita malam ini menyambut seruan Allah mulai dari terbitnya, terbenamnya matahari tadi. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya, memanggil al min mustaghfirin fa'firlah. Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Al min mustarziqin, al min mubtala, al min talibi hajatin, hal min. Kada wa kada wa kada. Mana yang minta rizki kepadaku? Mana yang telah aku uji lalu minta untuk diselesaikan urusannya? Mana? Di malam ini kalau menyeru kepadaku akan aku beri hatta yatla'al fajru, sampai terbitnya fajar shadiq. Maka di sini adalah ibadahnya macam-macam, umum. Pokoknya memperbanyak ibadah di malam hari ini insyaallah termasuk mendapatkan bagian daripada seruan Allah Subhanahu wa taala. Terserah apapun yang dilakukan, maka upayakan untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan. Kalau tadi kita baca surat Yasin, kemudian surat Al-Waqi'ah, kemudian surat Tabarok. Ada di sebagian tempat membaca surat Yasin 3 kali, Itu semua memang tidak pernah diajarkan secara khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi itu termasuk jenis amal baik yang boleh dilakukan. Kalau perlu membaca Al-Qur'an khatam enggak apa-apa. Di sini kita membaca surat Yasin. Yasin adalah qalbul Qur'an. Kemudian setelah itu baca surat Waqiah. Kemudian membaca surat Tabarok. Dan hendaknya tiga surat itu menjadi rutin yang selalu kita baca dalam setiap hari, atau paling tidak kayak surat Tabarok ini dibacanya setiap hari hendaknya. Bukan saja di malam nisfu Syaban, karena biasa siapapun yang melazimi surat Tabarok ini insyaallah akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Surat Tabarok dan surat Waqiah, yang melazimi pembacaan surat Waqiah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal yang penuh berkah, bukan sekedar duit. Kemudian setelah itu apa tadi yang membaca surat Yasin? Yasin adalah menjadi sebab dikabul doa, ini qalbul Quran. Dan banyak keutamaan-keutamaan dari ayat-ayat tersebut. Kita membaca, tadi sudah kita membacanya. Dan kalau perlu itu menjadi kebiasaan setiap bacaan kita setiap hari. Di malam nisfu Syaban tidak ada batasan amalan baik, makanya tidak kita batasi. Setelah ini kita nanti baca wirdul Fatih, kemudian setelah itu melakukan sholat sendiri-sendiri sebanyak-banyaknya. Yang tidak boleh ditinggalkan adalah, paling tidak boleh ditinggalkan adalah sholat witir, karena paling besar pahalanya adalah nanti adalah sholat witir. Dan sebisa mungkin adalah witir itu dijadikan sholat pungkasan. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Kalau tadi sudah witiran enggak apa-apa, disambung lagi dengan sholat sunnah. Minimal sholat hajat, tahajud, istikharah. Kalau bisa sendiri-sendiri, dua-dua-dua. Kalau memang malas, dua rakaat didobel. Mulai sholat hajat, istikharah, kemudian tahajud. Niatnya pakai bahasa Indonesia pun Allah maha faham. Ya Allah, aku sekarang mau sholat tahajud, hajat, sama istikharah. Dua rakaat, Allahu Akbar. Kalau ingin dipisah-pisah, tahajud saja, istikharah, hajat. Kemudian setelah itu, kita baca, kita melakukan sholat witir, 2+1. Bisa juga dilakukan 3 rakaat langsung, dengan 1 salaman. Itu semua ada. Untung-untung, kalau kita bisa melakukan sholat witir, sampai 11 rakaat. Kemudian yang perlu ditekankan pada malam hari ini adalah, membersihkan hati kita, karena apa? Untuk bisa mendapatkan itu semua, doa-doa kita ini akan mental dan tidak ada gunanya jika ternyata kita termasuk golongan orang musyahin, orang yang punya kebencian dan permusuhan kepada sesama kaum muslimin. Maka ayo kita tata malam hari ini. Ternyata ada penghalang pengkabulan doa. Biarpun kita menangis, menangis di depan mihrab, di depan Ka'bah sana. Akan tapi kalau hati kita adalah hatinya orang musyahin, orang yang membenci kepada saudaranya, membenci kepada sesama kaum muslimin, maka ketahuilah doa yang ia panjatkan tidak akan sampai kepadanya. Apapun yang pernah dijanjikan oleh Allah tidak diberikan untuk orang-orang tersebut. Maka perlu malam hari ini kita menata hati kita. Jauhilah permusuhan. Hilangkan kebencian di hati kita. Hilangkan baghdha. Kita tuh sering dikuasai oleh hawa nafsu kita. Sesaat mendendam, sesaat ngedengki sama seseorang, sesaat membenci. Dan itu adalah penyakit hati yang sangat membahayakan, yang menjadi sebab tidak dikabul doa kita. Biarpun katanya di waktu yang bakal dikabul doa oleh Allah, ataupun di tempat yang akan dikabul doa oleh Allah, akan tapi kalau hati kita punya kebencian kepada sesama manusia, menjadi sebab tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, tidak mendapatkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita singkap tabir itu. Pembatas antara kita dengan Allah kita hilangkan, yaitu kita menata hati kita dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat kita, dengan siapapun orang yang ada di antara kita. Jangan sampai ada kebencian. Jangan sampai ada permusuhan. Maka mulailah besok pagi atau mulailah saat ini dengan memaafkan mereka semuanya sebelum kita bisa bertemu secara langsung. Yang jelas harus kita maafkan. Jangan mengingat kejelekan orang tersebut. Jangan mengingat kesalahan orang tersebut. Sebesar apapun kesalahan hamba tersebut, dia adalah hamba Allah. Bisa jadi kesalahan yang mereka lakukan dia tidak sadar, atau dia tidak mengerti, dan dia tidak sengaja. Kemudian kalau kita membenci orang tersebut, kebusukan di hati kita, kebusukan di jiwa kita. Ada satu kehidupan yang sangat indah adalah kehidupan orang yang saling mencintai karena Allah. Dan orang yang dihidupnya di dunia saling mencintai karena Allah, itu nanti di akhirat akan dicari oleh Allah, diseru oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah selalu manggil, aina al-mutahabu nabi jalali, mana orang yang hidupnya di dunia itu saling mencintai karena aku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli, sekarang akan aku beri perlindungan, akan aku beri pertolongan, akan aku beri payung di saat tidak ada pertolongan dan perlindungan kecuali perlindunganku. Kemudian digiring bersama rombongan Nabi Muhammad hingga meluncur menuju surga. Perjalanan mereka di padang mahsyar seperti kilat. Siapa mereka itu? Orang yang tidak ada kebencian, yang di dalam hatinya hanya cinta di antara sesama. Maka ayo kita menjadi orang-orang yang bakal selamat nanti di akhirat dengan membersihkan hati kita. Hilangkan al-baghdha, hilangkan kebencian, hilangkan kedengkian, hilangkan dendam di hati kita. Sebesar apapun kesalahan manusia itu kepada kita, ketahuilah dia adalah umat Nabi Muhammad. Jangan rela kalau dia masuk neraka, jangan rela kalau dia dihukum oleh Allah. Lupakan kebencian itu. Dan ini mengasah, ini berat sekali. Maka membersihkan ilmu, membersihkan hati ini berat sekali. Dan itu pekerjaan para kekasih Allah yang sering, yang istilahnya dengan istilah qalbun salim, orang yang hatinya selamat. Kalaupun marah sesaat dia, tidak sampai disimpan berhari-hari. Bahkan kalaupun dia melihat orang berbuat salah kepadanya, selalu mendoakan agar doa agar orang tersebut diampuni oleh Allah, agar orang itu diberi kesadaran agar tidak terus berlanjut dalam kesalahan tersebut. Itulah hati orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kecuali kalian sudah mencintai untuk orang lain seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Jika engkau tidak rela masuk neraka, jangan sekali-kali engkau rela ada orang masuk neraka. Jika engkau tidak rela mendapatkan musibah, jangan sekali-kali engkau merelakan orang lain mendapatkan musibah. Hanya kebusukan jiwa saja yang menginginkan kehancuran untuk orang lain. Dialah pendendam, dialah pendengki. Itulah orang punya penyakit baghdha yang pernah diingatkan oleh Nabi untuk kepada kita. Sayati dabba alaikum da'ul umami qablakum. Dabba alaikum da'ul umami qablakum. Akan merayap, awas. Ada penyakit umat terdahulu yang menjadi sebab kerusakan di muka bumi, menjadi sebab murka Allah. Lalu Allah menurunkan azab kepada mereka, yaitu satu penyakit al-hasad wal baghdha, kedengkian dan yang baghdha dan kebencian. Al-hasad wal baghdha, kedengkian dan al-baghdha kebencian. Wa yal halikatu, disabdakan oleh Nabi, yang namanya baghdha kebencian itu adalah al-halikatu yang bakal memangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan rambut yang dipangkas, akan tapi kalau sudah ada kebencian tadi akan memangkas tahliku din, memangkas agama. Kalau sudah orang di dalam hatinya ada kebencian, sudah enggak pandang dia kayak orang enggak punya agama. Biarpun itu ustaz, biarpun orang katanya ilmunya banyak, tapi kalau di dalam hati yang dikuasai dengan oleh kebencian dan kedengkian, maka lihat dia seperti orang yang tidak punya ilmu, seperti orang yang tidak punya agama. Bayangkan kakak adik yang bapaknya sama, ibunya sama, harus bermusuhan, perebutan harta peninggalan dan seterusnya. Bahkan mungkin ada orang yang kakak adik tidak tegur sapa. Mau kemana? Mau kemana? Sudah begitu alasannya pengen umroh, pengen dikabul doanya oleh Allah. Tidak akan dikabul karena engkau punya permusuhan. Engkau punya permusuhan, tidak akan dikabul biarpun engkau berdoa di depan multazam, di bawah satir Ka'bah sana. Karena apa? Kebencian di dalam hatimu. Ayo malam ini kita bersihkan itu semuanya. Ayo kita malam ini kita tinggalkan permusuhan. Dengan siapapun, kita sudah niat ikrar dalam hati kita. Siapapun orang yang melakukan kesalahan, kejahatan kepada kita, ayo kita maafkan malam ini. Agar terbuka tabir antara kita dengan Allah, tersingkap tabir antara kita dengan Allah, sehingga doa kita akan dikabul oleh Allah. Permohonan ampun kita didengar oleh Allah, sehingga kita tidak punya dosa, sehingga hajat kita dikabul oleh Allah, sehingga semuanya akan beres. Akan tapi kalau masih ada tabir tersebut, ada pemisah antara kita dengan Allah, yaitu kebencian, maka ketahuilah, biarpun Allah membagi-bagikan kepada makhluknya, kita tidak mendapatkannya. Lalu singkat saja, bagaimana kita akan memulai itu semuanya? Menghilangkan kebencian. Yang namanya manusia, kita berurusan dengan manusia. Orang kita tidak berurusan dengan malaikat yang selalu baik-baik. Kita berurusan dengan manusia yang ada hawa nafsu, yang sesaat menyelekit ngomongnya, sesaat dia punya hawa nafsu rakus mengambil hak kita, sesaat melakukan kezaliman-kezaliman, itulah manusia. Akan tetapi bagi orang yang sadar bahwasanya tidak ada perilaku yang tidak baik dari orang lain, kemudian orang tersebut sabar, kecuali akan menjadi sebab diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat inilah sudah waktunya, biar Syaban nisfu Syaban ini benar-benar bermakna. Jangan sampai kita duduk di sini seperti orang yang tidak berguna. Karena apa? Ada hijab antara kita dengan Allah, yaitu kebencian kita dengan sesama kita. Maka kita tata hati ini, ayo malam menanti kita doakan. Dan jangan ragu untuk mendoakan orang yang sangat kita benci sekaligus. Doakan malam ini dengan doa-doa kemuliaan. Malam ini dikabul oleh Allah. Doakan dia dengan doa kebaikan. Mungkin dia adalah orang yang pinjam uang kepada kita lalu tidak kembali-kembali. Doakan semoga Allah memberikan kemudahan rizkinya sehingga mudah membayar rizkina. Dan semoga Allah mengampuninya, mengangkat derajatnya dan seterusnya. Itu apa? Kita mendoakan malam ini. Kalau Anda belum bisa mendoakan dengan doa kebaikan, dikhawatirkan apa yang kau panjatkan tidak dikabul oleh Allah. Karena masih tersimpan baghdha, tersimpan di dalam hati Anda musyahanah, atau kebencian dan permusuhan. Jadi masih tersimpan permusuhan. Makanya pangkas. Nanti kita hadirkan nama-nama mereka itu di hati kita. Fulan dan fulan, dan jangan ragu sebesar apapun kebencian kita. Kalau Anda ingin dikabul oleh Allah pada malam hari ini, maka bersihkan hatimu. Kemudian setelah seperti itu, maka hari-hari berikutnya akan menjadi hari-hari yang mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam semacam ini ada keutamaan yang berlipat-lipat. Malam nisfu Syaban sendiri malam dikabul doa. Kemudian sepertiga malam akhir jam 12 ke atas atau sampai jam 2, jam 3 adalah juga malam yang sangat diterima oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkumpul, kemudian kita berada di masjid, kemudian didahului dengan baca-bacaan ayat Al-Qur'an, maka di saat seperti ini kita telah melakukan banyak hal yang menjadi sebab dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari malam nisfu Syaban sebab dikabul doa, macam kemudian 2/3 akhir pada sebab dikabul doa, kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an sebab dikabul doa. Ini semua adalah kenikmatan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tinggal satu, hilangkan tabir tersebut, pemisah antara kita dengan Allah, yaitu kebencian dengan sesama manusia. InsyaAllah siap mendoakan. Doakan saudara kita yang paling kurang ajar sekalipun, tetangga kita, pelanggan kita, karyawan kita, pejabat kita, kita doakan. Sebesar apapun kejahatan mereka, bukan waktunya mengutuk malam ini, bukan waktunya menghujat malam ini. Malam ini adalah waktunya kita mendoakan mereka. Malam ini waktunya kita lapang dengan mereka. Kita waktu mendoakan untuk mereka. Dan pastikan Anda keluar dari tempat ini, Anda sudah tidak punya kebencian. Kalaupun masih ada ganjalan, perangi, dan itu lebih gede pahalanya. Ada seorang berkata, aku berusaha mendoakan dengan lidahku, aku mampu mendoakan dengan lidahku, tapi hatiku masih mengingkari orang tersebut. Perangi terus, semakin berat engkau memerangi, semakin gede pahalamu di hadapan Allah. Ketahuilah bahasanya Allah Maha tahu niat hatimu. Berat mungkin karena terlalu besar kesalahannya. Oh, aku tidak bisa melupakan. Dia sangat jahat. Tapi jangan kau turuti, lihat. Akan jangan kau turuti seruan hawa nafsumu, akan tapi tumpangi dengan doa, ya Allah, sejahat apapun dia, dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan keselamatan, berikan bimbingan, ya Allah. Ampuni dia terus. Doakan doa kebaikan. Kalau Anda belum bisa mendoakan doa kebaikan untuk mereka yang Anda benci, sepertinya sia-sia kehadiran Anda di malam hari ini. Karena Anda telah membuat hijab penghalang antara Anda dengan Allah. Kemudian agar mudah untuk mendoakan, saya tambah. Rasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'uli akhihil muslimi 'ala dhaghril ghaibi." Tidak ada seorang muslim yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya kecuali malaikat. "Ila waqalal malaku wa laka bimithlin." Kecuali malaikat akan berkata, "Kamu mendapatkan yang sama." Jadi ternyata nanti kalau doa kita ingin dikabul untuk kita juga, caranya dengan mendoakan orang lain. Adik kita yang nakal itu, bibik kita atau saudara kita yang mengganggu kita, ayo kita doakan malam ini sudahlah. Hilangkan kebencian, hilangkan kebencian, hilangkan kebencian. Ini saja bisa kami sampaikan. Kemudian juga kami mohon ya, nanti doanya yang lengkap. Kalau tadi, kalau Anda ingin mengulang doa-doa dari Habib Hasan Baharun tadi, doa-doa yang kita baca setelah tadi, itu doa maknanya sangat luar biasa. Jadi sengaja yang kita baca adalah ini, doa nisfu Syaban. Yang kita baca adalah doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad khairil bariyah. Allahumma ya Allah berselawatlah kepada sebaik-baik makhlukmu, salatan tusallimu nabiha, dengan selawat yang bisa menyelamatkan kami ya Allah, wa tusallimu ahlana, menyelamatkan keluarga kami, disebut semua, wa auladana, anak-anak kami, wa kribaana, kerabat-kerabat kami, wa ahbabana, orang-orang yang mencintai kami, wa muallimina, dan guru-guru kami, wa muta'allimi, dan murid-murid kami, wa astiqa'ana, dan sahabat-sahabat kami, wa jironana, dan tetangga-tetangga kami, disebut semuanya ini, wa tusallimu buyutana, selamatkanlah rumah-rumah kami, wa masajidana, dan masjid-masjid kami, wa ma'ahidana, pondok-pondok kami, wa madarisana, madrasah-madrasah kami, wa mazari'ana, perkebunan kami, wa makatibana, kantor-kantor kami, wa jami' mahallatina, dan semua tempat-tempat ya Allah, wa amwalina, dan harta kami, min syarri zalzalatil ardi, dari kejahatannya gempa, wa harakatiha, dan gerakan bumi, min syarril amtor, dan dari kejahatannya hujan. Hujan adalah baik, tapi kalau kebanyakan akan jadi banjir. Wa warriyah, angin, dari angin-angin yang membahayakan, angin topan, wa swa'ik, petir, wa ghairiha, dan yang lainnya, wa min syarri sayyarati, dan jauhkan kami ya Allah berkat salawat tadi, min syarri sayyarati, dari kejahatannya sayyarat, mobil-mobil, dan mengerikan juga mobil ngebut tabrakan dan sebagainya, wa thairat, pesawat-pesawat yang sering bepergian dengan pesawat, wal bawakhir, dan juga kapal-kapal laut, wa jami'il markhubat, segala kendaraan yang pernah kita kendarai sudah menjadi sebab keselamatan kita, wa min syarril waba, dan segala wal waba wal afat wal ahad, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam bencana, wa isbahiyah, dan semacamnya, min syarril jinni, dari kejahatannya jin, wal insi, manusia, wal wukhus, dan binatang-binatang buas, wa tawhud, dan raja-raja jahat, penguasa-penguasa jahat, wa syayatin, setan-setan, wa makayidiha, disebutkan semuanya, wa makayidiha, dan tipu daya mereka, wa minat taradi, dari tergelincir, atau terlihat dari gunung, dari apa, wal hadmi, kehancuran, wal haraki, kebakaran, wal qaraki, tenggelam, wa jami'il masaib, dan segala musibah, wa mukhtalafati, dan bermacam-macamnya, wa min kulli bala'in, dan disadari dari segala bala, dijauhkan dari segala bala bencana, khususnya fiddini, dalam agama. Malam ini kita minta agar kita dijauhkan dari bencana, bencana agama, murtad, kemaksiatan, fiddini wa dunya, di dalam urusan agama dan urusan dunia wal akhirah, bijahil Mustafa, berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi kita baca sudah. Kalau baca ada apa-apa, ini jadi bacaan setiap hari juga boleh, dibaca setiap habis sholat, sholawat tersebut. Dan juga kita habis ini baca Wiridul Fatih. Dan sebelumnya kita baca Fatihah sekali, mumpung kami ingat. Fatihah sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketulusan kepada semua para pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berjuang bersama kita. Malam ini kita doakan semoga pejuang-pejuang itu diberi keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dakwah kita ini harus selalu berkembang. Perjuangan harus selalu maju, tidak boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai nyawa dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka banyak pejuang yang mengikut-ikut dengan kita dengan bermacam-macam perjuangan. Ada yang berjuang dengan ilmunya, para guru-guru. Ada yang berjuang dengan hartanya, para orang-orang diberi oleh Allah kekayaan. Ada orang berjuang dengan tenaganya, ada berjuang dengan pikirannya. Mereka berjuang. Sungguh sangat kasihan kalau mereka tidak karena Allah. Kita doakan mereka semua. Semoga Allah memberikan ketulusan dan keikhlasan. Dan menjadikan mereka manusia pilihan ahli surga. Dan semoga Allah mengirim juga kepada kita hamba-hamba yang bisa berjuang. Amat besar program kita. Program kita sangat besar. Mulai dari media-media radio, media televisi, media radio, bermacam-macam upaya, pondok pesantren, sekolah, itu adalah yang ada di angan-angan kami, angan-angan para pejuang. Dan ketahuilah, kekuatan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, dengan panjatan doa dari semuanya yang hadir di malam mulia ini, semoga dikabul, semoga Allah mengirim pejuang-pejuang ahli surga yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, membantu dakwah kita. Kemudian dakwah kita bermacam-macam program, termasuk televisi. Kita ingin punya televisi sendiri. Televisi yang di situ ada dakwah, kalau diputar 24 jam tidak akan membahayakan untuk anak-anak kita yang saat ini kerusakan melalui televisi-televisi itu semuanya. Radio, semoga kita bisa membuat radio sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, yang memberi adalah Allah. Anda cukup memanjatkan doa di malam hari ini. Minta kepada Allah yang serius, yang khusyuk. Kami mohon dengan mohon dan mohon, nanti khususkan doa ini. Semoga Allah mudahkan perjuangan, mengirim kawan sebanyak-banyaknya yang bisa bergabung dengan kita, dan hanya ahli surga yang bergabung dengan kita. Dan alhamdulillah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada saja orang baru yang bisa bergabung secara serius. Anda semua bergabung secara umum, menghadiri majelis ini yang bergabung, akan tapi marilah menjadi orang-orang khusus yang bergabung secara khusus, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya pikiran dengan pikirannya, agar semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga semoga datang orang-orang yang bisa berjuang dengan serius. Apa yang akan dilakukan? Pembangunan perlu. Alhamdulillah masya Allah, pondok kita tidak matikan pondok, saya tidak punya, Pak. Pondok kita banyak yang daftar tahun ini. Dan kita tidak bisa terima semuanya karena berkenaan dengan pemukimannya tidak ada. Karena kita tidak ingin ada orang masuk pondok pesantren lalu mereka terlantar. Maka kita perlu pemukiman, dan semoga Allah mengirim hamba-hamba Allah yang bisa membangun pemukiman untuk para pesantri dan pendidikan, dan juga mengirim guru-guru yang bakal mengajarnya nanti. Dan semoga Allah memudahkan pembiayaannya nanti. Mintalah kepada Allah malam hari ini untuk itu semuanya, untuk perjuangan. Kemudian juga kita harus memperlebar tanah. Ini mungkin yang mendesak, semuanya mendesak. Kalau dakwah itu mendesak, di dalam perjuangan tidak boleh menunda. Di dalam perjuangan tidak boleh menunda. Kalau menunda keburu nanti kedahuluan malaikat Israel, lalu tidak bisa lagi kita berbuat baik. Orang meninggal itu yang meninggalkan kekayaan, dia selalu berkata, kenapa sebelum meninggal aku tidak berbuat baik dengan hartaku? Mereka menyesal semuanya. Yang punya ilmu, yang punya harta menyesal. Meninggal, setelah meninggal menyesal, kenapa aku tidak menggunakan itu semua untuk perjuangan? Maka sebelum kita menyesal, ayo kita saat ini sadar, ayo kita berjuang di jalan Allah. Bergabung secara aktif nanti ya. Anda insya Allah bergabung secara aktif, biarpun tidak kelihatan, itu diterima oleh Allah. Tidak penting masalah kelihatan atau tidak kelihatan. Hanya ayo kita semuanya melihat sebuah perjuangan ini, lalu kita masuk di dalamnya. Tidak hanya menjadi penonton. Berdoa adalah termasuk bagian. Ada 5 cara berjuang ya. Berjuang dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan panjatan doa. Paling tidak Anda setiap saat mendoakan, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang dengan kita. Paling tidak itu. Dan itu adalah yang paling besar. Akan tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kekikiran kita, kepelitan kita, sehingga kita tidak akan berbuat dengan harta kita, tidak berbuat dengan ilmu kita, tidak berbuat dengan tenaga kita. Akhirnya kita akan menjadi orang sengsara. Jadi mohon didoakan ini, kemudian kita membeli tanah di samping pondok nanti. Kita akan beli tanah dalam waktu yang singkat ini, dalam satu beberapa bulan ini haruslah lunas. Kita akan membeli tanah, jumlahnya sangat besar. Bukan besar, di hadapan Allah tidak ada yang besar. Semuanya kecil dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Anda tidak minta kepada seorang donatur atau seorang kaya, Anda minta kepada Allah yang Maha Kaya. Semuanya adalah kecil. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembayaran tanah di samping pondok itu. Karena pondok harus membuat perluasan. Kebetulan ada tanah dijual, semoga Allah memudahkan pembayarannya melalui orang-orang pilihannya ahli surga. Siapa yang akan membayarnya? Anda jangan berpikir. Sebab Allah bisa menggerakkan siapapun dari hambanya. Jangankan kok cuma sebegitu, berapa kali lipat pun juga demikian. Dan juga hajat guru kami, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau juga punya hajat. Beliau adalah orang yang sangat rindu untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak Indonesia ini, untuk belajar ilmu agama, untuk menjadi penerus-penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi keadaan Yaman waktu itu merepotkan universitas, sehingga harus beliau ke Indonesia, kemudian mendidik anak-anak di Indonesia. Sekarang ingin kembali lagi ke Yaman, dan banyak permasalahan di seputar kegiatan-kegiatan itu. Maka mari kita doakan semoga Allah mengirim juga ahli-ahli surga yang bisa menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Tidak boleh lupa dengan guru-guru kita semuanya. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kita baca Fatihah untuk itu semuanya ya. Apalagi untuk para duru dakwah, kemudian untuk pembebasan tanah, untuk menjadikan diri kita pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang dengan kita, dan juga hajat guru kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikal yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ingatkan ada satu ibadah yang amat besar pahalanya, melebihi daripada salat dan yang lainnya, yaitu tafakkur. sisihkan waktumu nanti sesaat untuk memikir, merenung tentang maksiat kita. Seperti ini barusan tafakkur. Ini lebih bagus daripada sholat. Yang kita lakukan sesaat ini tadi ada lebih bagus daripada sholat yang kita tegakkan. Karena apa? Menghidupkan hati. Namanya tafakkur itu menghidupkan hati. Maka jangan ibadah kita itu hanya sholat-sholat saja para bapak dan ibu. Akan lebih sisihkan waktu beberapa menit untuk merenung sehingga kita sadar kalau sesaat ngomong kasar sama istri, ngomong kasar sama suami, ngomong kasar sama pembantu. Sesaat kita melakukan maksiatan kadang tidak sadar, maka dengan tafakkur seperti ini akan hidup hati kita. Jadi jangan dianggap remeh kalau kita duduk semacam ini. Ini namanya menghidupkan hati. Tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sanah, kata Qadhi'iyat. Tafakkur sesaat seperti ini lebih bagus daripada ibadah setahun. Kenapa? Ibadah setahun tanpa tafakkur mati hati. Tapi kalau orang tafakkur menjadikan hidup hati, bisa menjadikan orang ibadah bertahun-tahun, bukan sekedar satu tahun. Karena hatinya hidup ya. Hatinya hidup. Baik, ini saja. Kita membaca Al-Wirdul Fatih. Setelah baca Al-Wirdul Fatih ada doa. Setelah doa nanti kita bermusofahah, kemudian pindah tempat biar enak, sholat sunat sebanyak-banyaknya. Dan untuk mensiasati, kami beri ilmu mensiasati kemalasan sekaligus biar pahalanya banyak. Sholat sunnah itu dianjurkan untuk pindah-pindah tempat, bukan iton wa yukrohul iton, dan dimakruhkan kalau kita menempati satu tempat. Jadi habis dua rakaat sini, pindah sini, rakaat ini pindah sini, dan ini pindah sini. Dengan berpindah-pindah itu menjadikan sebab apa, tempat ini menjadi saksi ibadah kita. Kemudian lebih dari itu, enggak gampang ngantuk. Kalau di sini ada 4 tiang saja, Anda pastikan Anda ke 4 tiang, 4-4-4 sudah 16 rakaat. Nah ini, jadi pindah tempat ini sunnah. Jadi kalau Anda pindah tempat, kalau perlu bertukar dengan kawannya, bertukar dengan kawannya, bertukar dengan kawannya, ini adalah mensiasati kemalasan kita juga. Kalau di tempat saja itu 4 rakaat kayak berat, 6 rakaat berat, tapi kalau pindah enggak sadar. Termasuk di rumah kita pun. Ibu kalau sholat jangan hanya di musola yang pengap itu. Kalau sholat bisa di ruang tamu, di samping dapur, di kamar tidur, dan sebagainya. Karena setiap tempat hendaknya menjadi saksi ibadah kita. Dan itu ringan ibadah begitu, enggak kerasa. Misalnya rumah kita ada berapa pojok? 4 pojok, di tengah kita sudah 5 tempat. Di tempat sana, sana, sana, sana, selesai. Dan nyaman, tidak berat. Kita pun saat ini akan melakukan nanti setelah kita membaca Al-Wirdul Fatih, kita berdoa. Dan nanti melakukan sholat sendiri-sendiri, enggak usah pakai jamaah, sendiri-sendiri. Dan jangan lupa upayakan sholat subuh nanti dengan berjamaah. Nah, baik, ini saja insyaAllah. Mari kita baca Al-Wirdul Fatih. Al-Fatih ila Habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi. أن الله يعلي درجاتي في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. ثم سيسن أن رجعت يحيى أسن بن أحمد بهرون أبي بكر بن محمد أسقف سيد محمد بن علي مالك ثم شاء لي بن محمد راه بن شيخ جمالي شيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن ثم لشيخ حبيب الدروس بن عمر الكب حبيب القدير أحمد بن أحمد أسقف سيد محمد سيد رمضان البوتي وإن شاء الله سر الختم إن شاء الله. ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى الشيخنا الحبيب عبد الله بن محمد باهرون حبيب سليم عبد الله الشاذلي حبيب بكر عدني حبيب علي مشهور حبيب مرحبا حبيب الشيخ محمد الجي مشهد محمد حفيد شنقيطي الشيخ محمد ابو شرف. مشايخنا مشايخكم والدينا والديكم اخواننا اخوانكم واولادنا ولكم وتلاميذنا ولكم وكل من حضر في مجالسنا والمنفقين والمتبرعين والمحسنين عسى يفتح علينا وعليهم فتوى العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم إلى أمرنا ومعروف الطاعة والصحة والعافية

Kami ingin bersih hati, kami ingin jauh dari dendam kepada siapapun. Kami ingin jauh, ya Allah, daripada benci, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, mereka itu, ya Allah, yang telah berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami. Kami mohon, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka, jaga anak keturunan mereka. Jangan sampai ada yang kau hukum di antara mereka, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, siapapun, ya Allah, siapapun yang telah berbuat salah kepada kami, mudahkan kami untuk melupakannya dan ampuni mereka. Kami tidak ingin menjadi pendendam, ya Allah, karena dendam menjadi sebab doa-doa kami tidak kau terima, ya Allah. Kami tidak ingin mendendam, membenci kepada siapa, kebencian dan dendam menjadi sebab, ya Allah, engkau tidak mendengkabul doa-doa kami. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari kebencian kepada sesama kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, saudara-saudari kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan, ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali silaturahim, ya Allah. Maka kami mohon, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jadikan hidup kami indah dalam cinta karena-Mu. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Akademi malam ini Engkau menjanjikan, ya Allah, yang memohon ampun kepada-Mu akan Kau ampuni. Maka kami mohon, kami saat ini, detik ini mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Kami takut di neraka-Mu, ya Allah. Kami takut di padang mahsyar-Mu, kami takut di jahannam-Mu, kami takut di siratal mustaqim, kami takut di alam barzah-Mu, ya Allah. Ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami kecuali sudah Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram, ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram, ya Allah. Bahkan kadang di saat kami melihat yang haram, kami sadar kalau itu haram. Alangkah kerasnya hati kami, ya Allah. Tahu itu haram, tapi kami masih melakukannya. Akan tapi Engkau Maha Pengampun, ampuni mata kami, ya Allah. Ampuni mata kami, ya Allah. Ampuni mata kami, ya Allah. Jangan sampai mata kami menangis nanti kelak di akhirat, ya Allah. Jaga mata kami, ya Allah. Dan gunakan mata kami hanya untuk kebaikan, ya Allah. Ya Allah, bersulit untuk bermaksiat mata kami, ya Allah. Dan kami mohon, jaga mata kami, ya Allah. Jaga mata kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Lidah kami, ya Allah. Lidah kami, ya Allah. Sesaat berucap dusta, ya Allah. Sesaat berucap yang menjadi sebab permusuhan, ya Allah. Sesaat berucap yang tidak baik, ya Allah. Maka kami mohon, ampuni lidah kami, ya Allah. Kami tidak ingin lidah kami kelak terbakar di neraka-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikan lidah kami selalu bertutur kata yang baik, bertutur kata yang mulia, mengajak kepada kebaikan, ya Allah. Dan telinga kami, ya Allah, kami sering mendengar gosip, kami sering mendengar dusta, kami sering mendengar sesuatu yang membangkitkan syahwat, kami sering mendengar sesuatu yang Kau haramkan, ya Allah. Kami mohon, ampuni telinga kami, ya Allah, dan anggota tubuh kami, Engkau Maha tahu, ya Allah. Anggota tubuh kami, ya Allah. Ya Allah, anggota tubuh kami, ya Allah, jangan sampai ini semua merasakan api neraka, ya Allah. Kami takut neraka-Mu, ya Allah. Maka detik ini, saat ini, seperti yang Kau janjikan, yang memohon ampun akan Kau ampuni. Ampuni jasad kami, ya Allah. Ampuni jasad kami, dosa anggota tubuh kami, ya Allah. Engkau sungguh Maha tahu, ya Allah. Ampuni, ampuni, ya Allah. Dan hati kami, ya Allah. Hati kami, bersihkan hati kami, ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa tersembunyi di hati kami, ya Allah. Kedengkian kami, kesombongan kami, riya kami, ujub kami, dosa-dosa hati kami, ya Allah. Hanya Engkau yang tahu, ya Allah. Maka bersihkan, wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Suci, bersihkan hati kami dari segala macam dosa-dosanya, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari sombong, jauhkan kami dari sombong. Jangan sampai karunia yang Kau berikan kepada kami menjadi kami sebab kami sombong, ya Allah. Harta yang Kau berikan, jangan sampai itu menjadi sebab kami sombong. Ilmu yang Kau berikan, jangan sampai itu menjadi sebab kami sombong. Apapun, ya Allah, yang Kau berikan kepada kami, jangan sampai itu menjadi sebab kami sombong, ya Allah. Ya Allah, Kau Maha tahu tentang kami. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon yang sempit rezeki, lapangan rezeki mereka dengan rezeki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, Engkau Maha tahu siapa mereka. Kami tidak bisa mengetahui semuanya, kami tidak bisa menghitung satu demi satu. Akan tetapi ada di antara hamba-hambamu ya Allah yang berjuang bersama kami, siang malam memikirkan perjuangan ini ya Allah. Bahkan di saat sela-sela kesibukan mereka pun, mereka masih berpikir untuk berjuang bersama kami. Pandanglah mereka dengan kasih sayangmu ya Allah, pandanglah mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Angkat derajat mereka, berikan ketulusan kepada mereka ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak Kau terima ya Allah. Beri ketulusan, keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, untuk di dunia dan di akhirat mereka Allah. Dan kirimkan kepada kami pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu ya Allah. Siapapun yang bertemu dengan kami, jadikan mereka rindu untuk menjadi pejuang ya Allah. Jadikan kami bisa bergabung semua dalam perjuangan ya Allah secara aktif. Kami ingin selalu naik pangkat dengan perjuangan itu. Kami tidak ingin hanya sekedar selamat-selamat, tidak ya Allah. Kami ingin pangkat tinggi ya Allah di hadapanmu ya Allah, bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, pangkat derajat kami ya Allah dengan perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon semua yang punya usaha ya Allah, jika usahanya masih haram ya Allah, berkat malam mulia ini ya Allah, gantilah dengan usaha yang halal penuh berkah, yang halal penuh berkah ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang ya Allah, hambamu yang ada di tempat ini atau yang menyaksikan acara ini, lalu mereka punya pekerjaan yang haram. Ya Allah, mereka telah Engkau pilih masuk ke tempat ini, maka pilihlah mereka untuk menjadi orang kaya dengan halal, orang yang Engkau beri rezeki dengan halal. Jauhkan kami dari riba ya Allah. Siapapun yang ada di tempat ini yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ampuni mereka, berikan kesadaran, hijrahkan ya Allah, hijrahkan ya Allah, hijrahkan dari riba ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah, tanpa ada kekurangan sedikit pun dari urusan dunia mereka ya Allah. Pindahkan dan hijrahkan kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, yang punya hutang, yang punya hutang ya Allah, jangan sampai mereka punya terlintas di benak mereka lari dari tanggung jawab. Mudahkan kami bayar hutang kami semua. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Mereka ya Allah yang ada di tempat ini, mereka punya anak ya Allah, ada di antara mereka punya anak yang ya Allah Engkau mudahkan dalam kebaikan, maka puji syukur kepadamu atas itu semua. Akan tapi ada di antara mereka ya Allah yang mempunyai anak diajak kepada kebaikan susah, maka di malam mulia ini pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan anak-anak mereka yang rindu kebaikan ya Allah. Jadikan anak-anak mereka anak-anak pejuang ya Allah. Jadikan anak-anak itu menjadi anak-anak ahli surga ya Allah. Pandang mereka, dan saat ini pun kami melihat anak-anak kami ya Allah, itu anak kami ya Allah. Lihat mereka dengan kasih sayangmu dan pertolonganmu. Anak kami yang nomor satu itu ya Allah, anak kami yang nomor dua itu ya Allah, anak kami yang nomor tiga ya Allah, anak kami yang nomor empat ya Allah, anak kami yang nomor lima ya Allah, anak kami yang nomor enam ya Allah, anak-anak kami itu semua ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Ada di antara mereka yang kesulitan membawa anak mereka dalam kemuliaan, akan tetapi malam ini jadikan malam perubahan ya Allah. Jadikan sanak kerabat mereka menjadi anak-anak, menjadi ahli surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai anak-anak kami menjadi sebab kami masuk neraka-Mu. Kami ingin anak-anak kami menjadi anak-anak ahli surga ya Allah, yang menjadi sebab kami masuk surga-Mu ya Allah. Dan siapapun yang tidak Kau beri karunia anak ya Allah, yang tidak Kau beri karunia Allah kan anak ya Allah, berikan ke hati mereka ya Allah semakin kerinduan, semakin rindu dan cinta kepada-Mu ya Allah. Berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari syahwat yang haram ya Allah, syahwat yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Godaan teramat berat zaman sekarang ya Allah. Anak-anak kami, jauhkan mereka dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, apakah syahwat perut atau yang lainnya ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Ya Allah, malam ini malam mulia, ya Allah. Kami mohon hentikan kami, dia hentikan orang-orang itu dari kehinaan itu, ya Allah. Hentikan orang-orang itu dari kehinaan itu, ya Allah. Dan ampuni mereka, ya Allah. Siapapun yang masih yang terpleset dalam zina, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka. Benjikan kepada zina. Buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Dan yang ada di kiri kanan masjid ini, ya Allah, yang jarang solat, jadikan ahli solat. Siapapun yang masih berjudi di antara kami, jauhkan dari judi. Yang masih minum-minuman keras, ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras. Segala dosa yang kami lakukan, ya Allah, mudahkan kami untuk meninggalkannya, ya Allah, di malam mulia ini, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ampuni kami, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Kami, ya Allah, banyak dosa yang kami sadar kalau itu dosa, tapi kami masih sering melakukannya. Ada lagi satu dosa, ya Allah, dosa yang itu, ya Allah. Kami masih sering melakukan dosa yang itu. Dan kami sadar kalau itu dosa, tapi kami masih melakukannya. Maka malam ini, ya Allah, hijrahkan kami, jauhkan dari segala dosa itu, ya Allah. Dan ampuni kami, ya Allah. Bencikan kami kepada dosa itu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami takut alam barzahmu. Tidak ada yang menemani kami di alam barzah kecuali amal baik dan amal buruk, ya Allah. Maka ya Allah, amal buruk kami, ya Allah, ampuni, ya Allah. Sehingga kami ke alam barzah hanya dengan amal baik kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, amal baik kami, ya Allah. Segala amal buruk kami, ampuni, ya Allah. Hentikan kami dari kebiasaan jelek, ya Allah. Ya Allah, yang telah kau beri ilmu, ya Allah, mudahkan mereka mengamalkan ilmu mereka, ya Allah. Yang telah kau beri harta, ya Allah, jangan sampai harta ini menipu mereka, ya Allah. Mudahkan mereka berbuat baik dengan kekayaan mereka. Dan jadikan mereka ahli surga karena kekayaan mereka, ya Allah. Mudah berbuat baik dengan harta mereka, ya Allah. Yang kau beri kekuatan dan kekuasaan, ya Allah. Jadikan mereka adalah orang-orang mulia dengan kekuasaan tersebut, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah, pemimpin kami, ya Allah. Berikan hidayah dan bimbingan kepada mereka, ya Allah. Jika mereka baik, tambahkan kebaikan. Jika mereka jahat, ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah. Jika mereka jahat, berikan kesadaran dan jadikan mereka pemimpin yang baik. Dan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, ya Allah. Pemimpin yang menghantarkan kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, ya Allah, ampuni kami semua, ya Allah. Dan berikan kepada kami umur panjang, ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Rumah tangga, ya Allah, karena keindahan dalam rumah tangga akan memperindah kami dalam beribadah kepadamu. Kami tidak ingin punya kecekcokan di rumah tangga kami. Kami ingin kami menjadi suami istri dan anak-anak yang saling tolong-menolong dalam kebaikan, ya Allah. Saling tolong-menolong dalam ibadah, ya Allah. Maka dari itu kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan hidup kami adalah penuh dengan kasih sayang, pengabdian dan pengorbanan. Yang ada adalah keindahan dan keindahan, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang masih sering cekcok dengan pasangannya, ya Allah, di malam mulia ini lembutkan hati mereka, ya Allah. Engkau berjanji akan mengabul doa kami, ya Allah. Maka kami mohon lembutkan hati siapapun yang sering cekcok dengan pasangannya. Lembutkan hati mereka. Jadikan mereka saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jaga anak yang belum menikah, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, ya Allah, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kabul hajat kami semua, ya Allah. Hajat kami kabul semua, ya Allah. Hajat dunia dan akhirat kami, ya Allah. Abulkan hajat kami, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij ala rimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Sataqabalna barakatil Fatiha. Alhamdulillah, syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sujud syukur mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Di antara orang yang lalai salat bisa kumpul di sini. Cara sujud syukur cukup menghadap ke kiblat, niat aku niat sujud syukur, kemudian nanti sujud membaca tasbih, tasbih apa saja. Allah subhanallah, ini juga boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la'ilahu akbar. Kemudian setelah itu duduk, Allahu akbar, assalamualaikum, biasa seperti orang sholat. Ada yang ketinggalan, kita sholat tasbih dulu. Habis sholat tasbih ringan, kemudian kita musafahah untuk saling meminta maaf, khususnya kami. Kami nanti minta maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, atau mungkin kami dalam berjalan, mungkin kita kurang ramah dalam menyapa, atau perilaku yang kurang baik. Kami manusia, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Nanti setelah jadi ini kita langsung musafahah. Kemudian nanti melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Ada kesempatan untuk sholat. Sholat tasbih masih awal ini. Ayo. Shalu tasbih jazakumullah.